Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid karya Al-Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Kita masih pada Masail bab 19 Athaniyata Asyarah Ma Buliya Bihi Sallallahu Alaihi Wasallam Min Shiddatin Naza' Ibtila ujian berat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, yaitu beratnya naza' ketika menjalani kematiannya Sallallahu SAW. Dan itu tampak pada lafaz hadis. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhih. Ditutup kain pada wajah beliau. Fa idza ghtamma biha kashafaha. Dan jika beliau sulit untuk bernafas atau semisal itu karena nazak, dibuka kain tersebut dari wajahnya. Dan ini bukti beratnya nazak, bagaimana Rasul melalui perjalanan kematiannya, dan beliau tentunya lebih dibanding umatnya. Yu'aq kama yu'aqur rajulan, sakit beliau itu sama dengan sakitnya dua orang dari umatnya, yang satu orang saja sudah sangat berat, tapi bagi Rasulullah SAW karena yu'aq itu sebanding dengan dua orang dari umatnya. Dan hikmahnya agar kemudian lebih terangkat derajat beliau dengan kesabarannya, karena manusia jika diuji dengan kejelekan dan dia bersabar, maka semakin terangkat tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka kesabaran derajat tinggi tentunya tidak bisa diperoleh kecuali dengan sebab-sebabnya. Dan salah satu sebab nyata dari kesabaran adalah ibtila, cobaan dengan berbagai macam bentuknya, macam yang dihadapi manusia, jika dia bersabar, maka semakin terangkat derajatnya. Nas'alullah min fadlih. Athalithata asyara ma'ukrima bihi minal khulla. Kemuliaan yang diberikan kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam berupa khulla. Dan kita tahu khulla a'la darajatil mahabba, tingkatan kecintaan yang tertinggi. Sebagaimana yang Rasul katakan, innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah jadikan aku khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kekasih Allah yang dicintai dan pada kecintaan yang tertinggi. penuh. Sehingga tidak menyisakan sedikit pun bagi yang lain. Dan itu tidak diketahui sifat khullah ini, manusia dijadikan kekasih Allah, kecuali hanya pada dua Rasul, Ibrahim dan Rasulullah salawatu Rabbi wasalamuhu alaihima. Hanya dua Rasul ini tentunya menunjukkan keutamaan mereka. Karenanya salah besar orang yang menyebutkan Ibrahim al-Khalil wa Muhammad al-Habib. Dengan itu penistaan, karena menurunkan derajat Rasul dari Khalil menjadi al-Habib. Ar-rabi'ata asyara at-tasrih bi'annaha a'la minal mahabbah. Penjelasan bahwa itu lebih tinggi dari mahabbah, khullah, lebih tinggi dari mahabbah. Terbukti Rasulullah menyebutkan mencintai Abu Bakar. Hanya saja yang beliau nafikan khullah. Kalau saja aku menjadikan khalil, pasti Abu Bakar yang aku jadikan khalil bagiku. Tetapi Allah telah mengangkat aku menjadikan sebagai khalilnya. Maka bagi diri Rasul SAW tidak boleh dan tidak memungkinkan, karena telah dijadikan Khalilullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sahabat dan siapapun bisa saja menjadikan Rasul sebagai khalilnya. Maka tidak ada munafat, tidak ada tanakut. Seperti antara lain pernyataan Abu Hurairah, Ausani khalili bithalath, kekasihku, yakni Rasulullah, mewasiatkan untukku tiga perkara. Disebut salah satunya, aku untuk witir sebelum aku tidur. Asyahid, beliau katakan khalili karena itu bagi Abu Hurairah. Beliau jadikan Rasul sebagai orang yang paling beliau cintai, dan itu hak. Yang jadi permasalahan Rasul yang tidak boleh mengangkat dan menjadikan khalil, karena telah dijadikan khalil bagi Allah SWT. Ar-rabi'ata asyarah, atau sudah, al-khamisata asyarah, at-tasrih bi'anna siddiq afdalus sahabah. Dan ini pula penjelasan bahwa siddiq, sahabat paling afdal. Karena Rasul katakan, kalau saja itu boleh, khalil, pasti yang Rasul pilih dan beliau jadikan khalil adalah Abu Bakar. Dari seluruh sahabat yang ada. Tentunya kalau ini menunjukkan sesuatu, jelas menunjukkan fadilah, manqabah, keutamaan bagi Abu Bakar radhiyallahu an. Dan di sisi lain, ini pula menjelaskan kepada kita bahwa afdolnya seseorang karena iman, karena amal soleh, itu lebih tinggi dari keafdolan karena nasab dan garis keturunannya. Terbukti kalau dari sisi nasab yang lebih diutamakan, niscaya Ali ibn Abi Thalib, Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum akan lebih afdal dari Abu Bakar karena nasab lebih afdal pada Ali dan Hamzah, lebih dekat sekali dengan Rasul SAW dibanding Abu Bakar. Tetapi tidak, Abu Bakar jauh lebih afdal dari keduanya, Hamzah maupun Ali, karena afdoliahnya dari sisi iman dan amal saleh. Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaih, ketika ditanya bagaimana seorang muslim, seorang hamba itu merasa aman, merasa tenang dengan nasibnya kelak di akhirat, bahwa dia insya Allah jannah baginya dan dijauhkan dari neraka, aman dengan nasib dia kelak di akhirat. Maka jawab beliau dengan ihsan dan amal saleh, dengan ta'ah dan ibadah. Jika seorang hamba baik dalam ibadahnya, ihsan, dalam amal solehnya, maka dia pun akan baik dalam dugaannya kepada Allah. Apa yang akan dia dapati dari Allah? Seperti dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung seperti apa hambaku menduga diriku, kata Allah. Kalau dia berjihad melawan hawa nafsunya, bersungguh-sungguh memaksa dirinya untuk taat, ibadah, bertakwa, iman, amal saleh, ilmu, maka pasti akan baik dhonnya kepada Allah, dan dengan itu dia akan tenang di akhirat kelak, di yaumul qiyamah akan aman dari nasibnya yang akan dia dapati di hari tersebut. Nas'alullah at-taufik. As-sadisata asyarah, al-isyarah ila khilafatihi. Ini pula isyarat pada kepemimpinan Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar. Disebut isyarah, isyarat karena memang tidak tasrih, tidak jelas-jelas. Tidak Rasul katakan misalnya Abu Bakar khalifah setelah aku, ya enggak ada demikian. Tetapi ketika beliau katakan, kalau saja aku jadikan satu dari umatku sebagai khalil, pasti Abu Bakar yang aku jadikan. Berarti jelas